kasih padamu. Sudah pasti ku tak di sisi lagi. Aku pun tak tahu mengapa ku terus menyayangimu. Jemu denganmu, bila mengenangkan sikapmu dulu, namun tetap aku kasih padamu, itu kata hatiku. Terjadi usahlah kau.